Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-Asatiyatul Kiram, Ikhwatul Iman, saudara-saudariku fillah, cahaya hati yang insyaAllah semua hati kita diberi cahaya hidayah oleh Allah. Dan saat ini kita sudah menikmati di antara cahaya hidayah itu. Tandanya, hakikatnya Allah yang tahu. Tandanya, salat di awal waktu, berjamaah di masjid. Kemudian disenangkan duduk di majlisnya Allah. Majlis yang membuat kita semakin cinta pada Allah. Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis yang membuat kita cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlisnya orang-orang beriman yang membuat kita senang beribadah, beramal saleh, dan akhlak kita pun melalui proses tarbiyah isyraq ini semakin diperbaiki oleh Allah. Dan kita pun saling cinta karena Allah. Allahu Akbar. Ikhwah, kali ini kita bersama Ustaz Syahrul Shah dalam tema keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mulai dengan kajian Taujih Rabbani surah Al-Ahzab ayat 21. Surah Al-Ahzab surah yang keberapa? 33. Silakan buka surah ke-33 atau surah Al-Ahzab ayat 21. Ingat, bila kita menyimaknya dengan iman, Allah kucurkan rahmat untuk yang menyimak. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dibacakan akhi billah imam para penghafal Al-Qur'an, Ustaz Muslim Farid, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Allahu Akbar walillahilham. Bahagia sekali ikhwah fillah, Allah himpun kita di majlis ini mendengar Taujih Rabbani surah Al-Ahzab ayat 21 yang hikmah ini akan disampaikan oleh Ustaz tercinta Syahrul Shah. Tafadhali Ustaz, nasihati kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Ki Haji Ibn Ilham, ikhwat, ikhwah wa'afillah rahimakumullah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم أيها الإخوة Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Jaya Adian TV, segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Pagi ini, pagi yang indah, pagi yang bahagia. Salawat dan salam kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah wa'awadillah rahimakumullah. Tema hari ini adalah meladani teladan Rasulullah. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau digelari Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Setelah diangkat menjadi nabi, mengumpulkan karib kerabatnya di Bukit Safa, beliau ajak dengan sebuah kalimat, La ilaha illallah, sama-sama. La ilaha illallah. Belum selesai kalimat ini diucapkan oleh beliau, berdiri Abu Jahal, berdiri lantang, celaka ke Muhammad, majnun ke Muhammad, dicaci, dimaki, dihina. Apa beliau marah? Enggak. Bukan hanya dicaci saja, bukan hanya dimaki saja, rumahnya dilempari sampah, wajahnya diludahi. Apa beliau marah? Tidak. Hari itu rumahnya bersih, hari itu wajahnya bersih. Beliau heran, beliau tanya sama tetangganya, di mana saudaraku yang tiap hari melemparkan sampah-sampahnya ke rumahku? Di mana saudaraku yang tiap hari melemparkan air liurnya ke wajahku? Di mana? Tetangganya menjawab, ya sedang sakit ya Rasul. Beliau pulang ke rumah, dipanggilnya istrinya, ya Khadijah, buatkan masakan yang enak. Buat siapa? Buat saudaraku yang tiap hari melemparkan sampah-sampahnya ke rumahku. Bergumam Khadijah, indah akhlakmu. Masakan sudah masak, Nabi sendiri yang mengantarkan masakan itu ke rumah Arab Badui yang tiap hari melempari sampah, yang tiap hari ludahi wajahnya, diketuknya pintu. Ketika pintu dibuka, nangis Arab Badui ini melihat Rasulullah yang mulia berdiri di pintu rumahnya dengan membawa makanan yang lezat-lezat. Hingga berkata, ya Rasulullah, keluargaku belum datang mengunjungi aku, kerabatku belum datang membesukku, tetanggaku belum datang menjengukku. Engkau yang tiap hari aku lemparkan sampah ke rumahmu, engkau yang tiap hari aku lemparkan air liur ke wajahmu, engkau yang pertama kali datang menjengukku dengan membawa makanan yang lezat-lezat. Betapa indah akhlakmu ya Rasul, betapa agung akhlakmu ya Rasul. Aku yakin engkau Rasulullah. Saksikan ya Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Di hari yang lain, ketika beliau hendak salat subuh, telah menunggu Arab Badui yang lain memanggil-manggil beliau dengan tidak sopan. Ketika sudah berada di hadapannya, Arab Badui ini mengambil pasir, dan pasir dilemparkan ke wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasir itu masuk ke dalam lubang mata beliau, kena bedi dan perih, dan mata beliau menetes, beliau menangis. Membersihkan wajahnya, belum selesai. Arab ini mengambil kotoran unta dan kotoran tersebut dilemparkan ke kepala Rasulullah hingga rambut Nabi penuh dengan kotoran unta. Beliau pulang ke rumah, terseok-seok melangkah, matanya sulit melihat. Setiba di rumah diketuknya pintu. Ketika pintu dibuka, Fatimah anaknya enggak kuasa lagi menahan air matanya dan berkata, "Ayah," wajah ayah penuh dengan pasir. Ayah menangis. Rambut ayah penuh dengan kotoran unta. Ayah enggak pernah mencaci maki mereka. Ayah enggak pernah menghardik mereka. Ayah enggak pernah berbuat zalim pada mereka. Ayah ajak mereka ke surga. Waktu pagi ayah gunakan buat mereka. Waktu siang ayah gunakan buat berdakwah buat mereka. Dan bahkan waktu malam ayah tak bisa tidur mencemaskan mereka karena ayah cinta sama mereka. Tapi mereka lemparkan pasir ke wajah ayah. Mereka lemparkan kotoran unta ke kepala ayah. Fatimah enggak rela. Ayah Rasulullah, ayah utusan Allah, doakan mereka celaka, doakan mereka di atap. Andai kata ayah mendoakan mereka celaka, pasti mereka celaka. Rasulullah yang mulia mengangkat dua tangannya lalu beliau berdoa, "Ya Allah, mereka enggak tahu kalau aku ini adalah Rasulullah. Mereka enggak tahu kalau aku ini adalah utusan Engkau, ya Allah. Maafkan mereka, sayangi mereka, ampuni mereka, cintai mereka." Ini yang keluar dari lidah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang salat sunnah, dari tempat beliau terdengar benturan batu-batu kerikil. Sahabatnya yang di samping menangis, yang di sebelah kiri menangis. Selesai salat bertanya, "Maaf ya Rasulullah, kami lancang mau bertanya pada engkau ya Rasulullah. Tadi tanpa disengaja kami mendengar dari mulut engkau terdengar benturan batu-batu kerikil. Apakah engkau sakit?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak sakit, tapi aku lapar. Karena aku lapar, aku ganjal perutku dengan batu-batu kerikil. Maafkan kalau ibadah kalian terganggu." Ketika usia beliau 63 tahun, dibangun istrinya, beliau kebetulan ruhnya sudah di sini, ditenggorokan beliau. Di detik-detik terakhir kehidupan beliau, beliau enggak sebut nama-nama istrinya. Beliau enggak sebut nama bangsa Arabnya. Yang beliau sebut adalah umatku dunia kiamat. Syarafil meniup sangkakala yang kedua, seluruh manusia dibangkitkan dan yang pertama dibangkitkan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis hingga Jibril bertanya, "Kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" "Aku menangis memikirkan keadaan umatku. Bagaimana umatku ya Jibril? Bagaimana umatku ya Jibril? Bagaimana umatku ya Jibril?" Masih saja ini sebut-sebutnya umatku. Di Prancis ada Napoleon. Di Itali ada Mussolini. Di Jerman ada Hitler. Di Filipina ada Jose Rizal. Ketika hendak meninggal dunia, mereka enggak sempat menyebut bangsa Filipinnya, bangsa Jermannya, bangsa Italinya, bangsa Romawinya. Rasulullah ketika hendak meninggal dunia, umati. Allahu Akbar walillahilham. Kita akan kehabisan bahasa memuji akhlak luhur, mulia, agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menciptakan beliau pun memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang amat sangat agung, hai Muhammad. Kalau Allah sudah memuji, semua ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat rahmat Allah, karena buah kedekatan beliau kepada Allah yang selalu Allah dekatkan kepada diri Allah jalla jalaluhu. Dan kalau sudah ada rahmat pada diri seorang hamba itu, pastikan akhlaknya amat sangat mulia. menyakiti, disayangi. Yang menteror, didoakan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan fadhu min hawlik, fa'fu anhum, wastaghfir lahum, wasyawirhum fil amr. Faida azamta fatawakkal ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surah Ali Imran ayat 159. Karena rahmat Allah jualah engkau hai Muhammad, bersikap lemah lembut, penuh kasih sayang. Seandainya kau keras hati, keras kepala, keras tangan, lan fadhu min hawlik, niscaya mereka makin hebat memusuhimu. Karena kelembutanmu itulah kau meraih kesuksesan dalam dakwah. Allahu akbar walillahil hamd. Sayang Ustaz Syahrullah, terbatas waktu, maafkan kami. Insyaallah seperti kisah keagungan akhlak Rasulullah ini membuat kita mengagumi, berselawat pada beliau, dan kita mulai pelan-pelan mempraktikkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat dan semua makhluk di muka bumi ini. Terima kasih amal jariah ikhwah fillah. Ini kemarin kiriman dari Kalteng. Ini dari Kalsel kemarin. Ya. Ini Ustaz untuk pesantren Az-Zikr. Silakan hubungi Bang Awaludin 0856 90010. Dan insya Allah kembali zikir di Masjid Az-Zikra tanggal 30 Rabiul Akhir atau 2 Maret Ahad mulai jam 7. Maafkan kami. Jazakumullah Ustaz, Ustaz Fillah semua. Tabaratul majlis, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam.